Selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa di mana, Pak? Dengan Sigit di Jakarta. Pak Sigit. Nanti. Pak ya. Sigit ya, silakan Pak Sigit. Iya, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Sigit. Iya. Saya nanya tentang ini keponakan saya, Pak ya. Anak kakak saya. Jadi kakak saya itu didiknya tuh terlalu dominan ya, Ayah ya. Dominan tuh seperti apa, Pak? Jadi semua tuh dari dia dulu masih balita sampai sekarang kuliah tuh semua keputusan pasti harus sama dia. Nah itu. Bahkan terakhir kemarin tuh sudah nikah ya, Ayah ya. Itu semua persiapan dari tanggal gedungnya semua tuh nyiapkan kakak saya. Iya, oke. Sampai anak tuh nggak bisa apa-apa sampai sekarang selesai ini, Pak ya. Terus saya lihat tuh ini ya, kakak saya tuh orangnya tuh tipe politis kalau katanya Arfan Radiansyah. Jadi saya tuh hanya menjaga, kakak saya tuh cenderung menjaga image supaya kelihatan bagus gitulah ya. Tapi akhirnya dia tuh sering bohong, mengatakan yang tidak sebenarnya. Nah, termasuk untuk menjaga anak itu supaya kelihatan anak itu paling citra ya, Pak ya. Jadi, menjaga citranya. Citra ya. Betul, citra ya. Pencitraan begitu ya. Iya, betul, pencitraan ya. Nah, terus yang sangat fatal itu yang anak kedua, yang adiknya yang nikah ini kan dulu kecelakaan dulu, Ayah. Maksudnya kecelakaan. Iya. Iya, iya, dipahami. Nah, iya. Nah, cuma yang kita yang keluarga prihatin itu bukan kecelakaan Sukhoi ya, Pak. Ngomong adanya dengan keluarga. Iya. Karena anak itu diasingkan tuh lah ya. Sudah punya anak, tapi sampai sekarang tuh nggak pernah bisa bergaul dengan saudara keluarga itu. Iya. Oke, karena malu tadi. Jadi saya tuh nggak tanya kasihan sama anaknya, terus nanti bagaimana anak ini gitu loh ya. Oke, bagaimana menyikapi hal ini ya? Ayah gimana solusinya gitu ya. Iya. Baik, Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Nah ini Pak Sigit ya, salah satu hal yang menentukan bahwa anak itu tidak mandiri ya ini orang tua yang terlalu dominan dalam berbagai hal. Jadi dalam hal mengambil keputusan apapun. Nah ini jelas-jelas membuat si anak ini jadi anak yang tidak bisa mengambil keputusan atau orang yang menunggu begitu. Pasif ya sih, Pak. Ya, pasif ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya orang tuanya pasti juga produk dari orang tua sebelumnya, produk dari lingkungan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya Pak Sigit selaku saudara atau mungkin om ingin memberikan sesuatu yang baik pada atau menularkan sesuatu, mungkin bisa mengajak si orang tua ini untuk mulai mendengarkan Radio Smart FM. Supaya nanti perlahan-lahan mungkin saja bisa tersadarkan tentang tema kita malam ini, Pak. Jadi seringkali kita merasa diri kita sudah benar, ternyata hasilnya ya tidak demikian begitu. Nah kemudian berhubungan dengan tadi yang anak kedua yang diasingkan karena dia married by accident. Ini juga sama sebenarnya, pola-pola kita selama ini selalu merasa bahwa kalau anak kita married by accident itu yang salah anaknya gitu. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kenapa sampai dia married by accident, sampai hal itu terjadi ya. Ya misalnya, apakah kita dekat secara batin dengan dia? Apakah untuk masalah-masalah pacaran, masalah-masalah gejolak seks usia remaja itu dia cerita pada kita atau pada temannya? Nah karena kalau saya perhatikan banyak orang-orang yang konsultasi kepada saya, itu saya temukan mayoritas problem-problem yang terjadi pada anaknya itu disebabkan karena orang tua yang otoriter, egois, dominan, tidak mau mendengarkan anaknya, pemarah, sehingga pada akhirnya anaknya menjauh dari orang tuanya. Dimana seharusnya orang tua itu menjadi penasehat anaknya supaya nasehatnya baik. Tapi karena anaknya tidak merasa nyaman di rumah, pada akhirnya dia akan mencari keluar. Dan kita tidak pernah tahu siapa di luar itu jadi ininya ya, yang jadi penasehatnya. Nah, berkaitan dengan tadi married by accident, ya kalau kita menyadari sih harusnya ya sudahlah, yang sudah terjadi, jadi anggaplah sekarang ini titik nol. Jangan sampai nanti setelah kita punya saudara married by accident, dia punya anak, Nah, terjadi itu lagi. Kan terulang terus. Terulang ya, lagi, ya. Terulang lagi. Justru harus dipangkas saja sampai di situ. Iya. Kita sikapi dengan lebih ini. Iya. Ya, ini lebih yang penting itu adalah bukan apa yang telah terjadi, tapi yang penting itu bagaimana adalah bagaimana ke depannya. Bagaimana ke depannya begitu.